وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، yang mana sekarang? Waqat yaqulu haula, itu ya. Fadhal di baca fikir. Nazala bihi Waman ta'adzara dhalika alaihi nazala fi masjidi ila an yatayassara lahu makanun yantaqilu ilaihi. Baik. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, qad yaqulu ba'du haula, terkadang sebagian mereka menyatakan, inna ahla sufah kanu mustaghnina anhu. Tahu ahlu sufah ya? Orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tinggal di Masjid Nabawi. Kata mereka, ahlu sufah itu adalah orang-orang yang tidak butuh kepada Nabi. Artinya tidak butuh secara keagamaan. Walam yursal ilaihim. Ya, jadi Nabi SAW tidak diutus untuk mereka, untuk kaum ahlu sufah. Nah, ini orang-orang sufi mengatakan demikian. Karena orang sufi seperti ahlu sufah katanya. Mereka itu sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Karena mereka seperti ahlu sufah. Ahlu sufah, ini klaim mereka, itu tidak berlaku syariat untuk mereka. Karena Nabi tidak diutus untuk mereka. Ini bodohnya mereka ini. Ya. Wa minhum man yaqul, diantara mereka ada yang menyatakan, kaum sufi, inna allaha awha ila ahli sufati fil batin. Ma'auha ilaihi lailatul mi'raj. Na'udzubillah. Allah mewahyukan kepada ahlu sufah. Jadi ahlu sufah menurut orang sufi dapat wahyu. Makanya orang-orang sufi yang gayanya gaya ahli sufah itu keluar dari syariat karena menyangka telah dapat wahyu, dapat wangsit, ilmu laduni. Ya, Allah telah mewahyukan kepada ahli sufah di batin. Ya, sebagaimana Allah mewahyukan ilaihi kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Mi'raj. Fasara ahlu sufati bimanzilatihi, maka jadilah ahlu sufah itu kedudukannya sama seperti kedudukan Rasulullah SAW. Na'udzubillah, ini kekufuran. Ya, dongeng-dongeng orang sufi ini mengerikan memang seperti ini. Wahaulai min farati jahlihim, dan ini karena mereka ini, karena saking bodohnya mereka. La ya'lamuna annal isra kana bimakkah, mereka enggak tahu Nabi Isra Mi'raj itu di Mekah. Ya, di Mekah. Kata mereka, sebagaimana ya, Allah mewahyukan kepada Nabi pada malam Mi'raj, sedangkan mereka di Madinah waktu itu kan. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Ya, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya dari dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Wa anna sufata lam takun illa bil Madinah. Sedangkan Ahlus Sufah itu tidak lain kecuali di Madinah, ya, di pinggir-pinggir Masjid Nabi. Wa kanat suffatun fi syamali masjid. Nah, Ahlus Sufah dahulu mereka berada di sisi utara Masjid Nabi. Mereka enggak punya tempat tinggal. Mereka makan dari apa yang Nabi makan. Ya, yanzilu biha al-qurabau, orang-orang asing yang datang ke situ singgah. Alladzina laisa lahum ahlun wala ashabun, yang mereka enggak punya keluarga, enggak punya sahabat, yanziluna indahum. Mereka singgah di situ. Di sisi utara bergabung bersama Ahlus Sufah yang lain. Fa innal mu'minina kanu yuhajiruna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Sementara ya, mereka hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Faman amkanahu an yanzila fi makanin nazala bih. Ah, maka siapa saja yang memungkinkan dia singgah di sebuah tempat, maka dia singgah di situ. Muhammad ta'adzara dzalika alaihi fa nazala fil masjid. Siapa yang enggak mampu, maka mereka singgah di masjid. Ya, di sisi utara ila ayat tasarallahu makanun yantakilu ilaih. Sampai memudahkan bagi dia, dia dapat suatu tempat, maka dia pindah ke tempat tertentu tadi, pindah ke tempat tersebut. Kalau belum dapat, ya sudah, masih di masjid. Nah, ini ketidaktahuan orang-orang sufi akan sejarah. Mereka ya menganalogikan diri mereka seperti Ahlus Sufah. Ahlus Sufah. Oleh karena itu mereka menyatakan Ahlus Sufah itu tidak berlaku syariat karena kerasulan tidak ditujukan kepada mereka. Nauzubillah. Ini hati-hati kekuburannya. Allah telah mengatakan kepada Nabi, "Kul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'ah." Katakanlah wahai Nabi kepada semua, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Ya, untuk kalian semua. Nauzubillah. Ini karena orang-orang sufi menyatakan inna ahla sufah minna. Ya, ahlus sufah itu adalah bagian dari kami. Ya, kami adalah bagian dari mereka dan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Nugraha, lanjut. Walam yakul ahlus sufati nasan bi ayanihim yulazimuna sufata. Baik, perhatikan di sini. Ya. Kata Ibnu Taimiyah di sini, walam yakun ahlus sufah nasan bi ayanihim yulazimuna sufata. Jadi ahlus sufah itu bukanlah orang-orang tertentu yang selalu jadi ya ahlus sufah, tidak demikian. Terkadang mereka datang, terkadang mereka pergi. Tidak ada orang tertentu yang jadi ahlus sufah, orang-orang muayyan, enggak ada. Ya, ada yang datang, ada yang pergi ke Madinah. Kalau mereka enggak dapat tempat tinggal di Madinah, baru mereka tinggal di sisi utara masjid, jadilah mereka ahlus sufah. Tapi tidak terus-terusan seperti itu jadi ahlus sufah. Ini berbeda dengan klaim orang-orang sufi. Lanjut. Balkanu yakiluna taratan wa yaksuruna taratan ukhra. Terkadang mereka banyak, terkadang mereka sedikit. Lanjut. Taib. Ada orang yang tinggal di situ, ya, suatu waktu saja, kemudian. Taib, sumayantakilu minha. Kemudian dia berpindah. Artinya mereka itu bukan orang yang permanen tinggal di sebelah utara masjid Ahlus Sufah tersebut. Ya, bukan orang-orang yang permanen. Hanya sementara aja, kapan dapat tempat tinggal mereka pindah. Mereka memang makannya itu kalau Nabi dapat makan, mereka makan. Ya, lanjut. Taib, walladzina yanziluna bihahum min jinsi sa'iril muslimin. Dan orang-orang yang tinggal di situ mereka memang bagian dari kaum muslimin. Lanjut. Walaisa lahum maziyatun fi ilmin waladinin. Taib, laisa lahum maziyatun fi ilmin waladinin. Nah, ini bantahan telak untuk orang-orang sufi. Mereka tidak memiliki maziyah. Ya. Mereka tidak memiliki keistimewaan dalam ilmu, juga tidak dalam agama. Nah, orang-orang sufi yang berlagak kayak orang-orang ahli sufah, mereka kok bisa mengklaim sebagai orang yang hakikat ma'rifat, memiliki kelebihan, keistimewaan dalam hal ilmu dan agama, subhanallah. Ya, tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, alaihissalam, maziyatun. Ya, mereka tidak memiliki keistimewaan dalam agama maupun dalam ilmu di atas orang lain. Ya, dari orang lain. Semuanya ini ya sesuai dengan tingkatannya. Ya, sesuai dengan tingkatannya. Ini mereka berdalih dengan siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kan ahli sufah. Kok jadi yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya yang paling banyak berilmu tentang Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian kenapa mereka tidak meriwayatkan sebanyak Abu Hurairah? Karena disibukkan oleh kekhilafahan. Abu Hurairah cuma berjumpa Rasul 2 tahun. 2-3 tahun. Sebentar Abu Bakar? Hah? 23 tahun menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun. Sering Rasulullah menyatakan kuntu ana wa Abi Bakrin, ana wa Abu Bakar. Saya bersama Abu Bakar dulu. Ya. Sampai hijrah ke Madinah bersembunyi di gua bersama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sering berdiskusi dengan beliau berdua. Ya, Abu Bakar yang paling berilmu. Bukan Abu Hurairah. Namun Abu Bakar tidak meriwayatkan banyak hadis karena disibukkan dengan kekhalifahan. Ya. Nah, baik. Lanjut lagi. Bal kana fihim man irtadda 'anil islami wa qatalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kal Quraniyin. Quraniyin alladziina jatau al-Madinah. Istau. Perhatikan. Bal fihim man irtadda. Perhatikan di sini. Bahkan di antara orang-orang ahli sufah ini ada yang murtad dari agama Islam. Wa qatalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh mereka. Semisal orang-orang Uraniyin. Ya, nisbah kepada Bani Urainah, kabilah dari Qahtan. Yang mereka istawau, mereka tidak suka tinggal di Madinah. Ai istaqamuha, memandang udara Madinah enggak cocok buat mereka. Ya. Fa amara lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bilaqahin. Ya, maka Nabi sallallahu memerintahkan mereka untuk air minum air ibilin. Ya, itu ada laban, ada susu dari unta sama kencingnya. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum ya air kencing dan susu unta. Ya, karena mereka memandang katanya enggak cocok tinggal di Madinah, udaranya enggak pas kata mereka. Ya, lanjut. Lamma sahu qatalu ar-ra'iyah. Terus wastaqu ad-dawda. Ad-dawda itu ibil, ya. Falamma sahu, tatkala mereka sudah sembuh dari penyakit yang katanya mereka enggak cocok dengan udara Madinah, mereka malah membunuh ya tukang ngangon unta. Kan mereka disuruh oleh Nabi untuk minum air kencing dan susu unta. Air kencing unta memang ada obat ya, terutama buat orang yang enggak cocok tinggal di Madinah karena udara. Tapi ternyata mereka membunuh ra'iyah, tukang ngangon, tukang gembala unta. Wastaqu az-zauda, dan mereka malah membawa kabur zauda, ibil tadi, ya. Ya, membawa kabur unta tadi. Taibar kalau fikum. Ya. Terus fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk mengejar mereka, menangkap mereka, ya. Terus maka Nabi memerintahkan untuk memotong tangan mereka dan kaki mereka, masya Allah. Terus taib, dan mata mereka dicungkil. Ini karena mereka dahulu ya mereka mencungkil mata pengangon unta Nabi yang Nabi perintahkan tukang angon unta untuk ngasih ke mereka itu, ke Ahlus Suffah, susu dan kencing unta. Ternyata mereka bunuh, mereka cungkil matanya. Maka dibalas. Ini ada yang menyatakan demikian. Ya, tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka dicungkil, ya. Terus haroh. Dan Nabi membiarkan mereka berada di gurun panas. Ya. Di gurun panas, ya. Terus tapi mereka minta minum, namun mereka tidak diberi minum. Nah, terus. Tapi hadis tentang mereka ini, kejadian tentang mereka ini, kisahnya ada di Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Terus. Tapi dari hadis Anas bin Malik. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini Nabi marah ketika mereka membunuh tukang angon, tukang gembala onta yang diperintahkan oleh Nabi untuk memberikan minum kepada mereka, untuk mengobati mereka. Terus suffata fakana yanziluha ifluha ulai. Taib, maka disitulah mereka singgah ke tempat Suffah tadi yang di sebelah kanan Madinah Masjid Nabi. Mereka singgah di situ seperti orang lain, seperti yang mereka murtad tadi itu. Jadi enggak benar kalau di antara Ahlus Suffah itu mereka semua adalah wali, ya. Apalagi sampai dikatakan mereka itu juga diwahyukan oleh Allah sebagaimana Allah mewahyukan pada Nabi, atau pendapat orang sufi yang lainnya Ahlus Suffah itu, ya, mereka adalah orang-orang makrifat hakikat karena kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperuntukkan untuk mereka. Nauzubillah. Ternyata Ahlus Suffah ada yang murtad. Ya, ada yang murtad. Tabarakallahu fikum. Lanjut dibaca berikutnya. Zaki, siapa gantian? Si Zaki tadi udah baca belum? Hah? Coba udah. Nah. Hey, Isan, baca Isan. Taib. Nah, di antara orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin yang pernah singgah di Suffah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, terus huwa afdalu man nazala bis-Suffah. Taib, beliau adalah orang yang paling afdal yang pernah singgah di Suffah. Nah, lanjut. Suman taqala anha. Wa nazala Abu Hurairah wa ghairuhu. Taib. Kemudian Abdurrahman bin Sa'ad bin Abi Waqqas berpindah dari Suffah ke tempat lain. Nah, singgah juga di Suffah pernah di situ Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dan selain beliau, ya. Jadi memang benar yang pernah singgah di Suffah itu beberapa sahabat yang paling afdal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Hurairah, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat fudala. Ya, kemudian mereka enggak permanen berpindah ke situ, berpindah ke tempat lain. Lanjut. Waqad jama'a Abu Abdurrahman As-Salimi As-Sulami tarikh man nazala As-Suffah. Taib. Abdurrahman As-Sulami telah mengumpulkan, ya. Ini dia orang sufi, ya. Dia orang sufi. Abdurrahman As-Sulami ini ahli ibadah sufi. Ya, dia orang sufi ini. Dia namanya Muhammad bin Hussein Abu Abdurrahman As-Sulami An-Naisaburi. Ya. Kalau Az-Zahabi mengomentari beliau ini apa? Syekh Sufiyah, syekhnya sufi bahkan. Syekhnya sufi. Dia menghimpun buku tarikh sejarah tentang orang-orang yang tinggal di Suffah. Ini orang sufi karena punya kepentingan kalau nulis tentang Suffah, ya, untuk menguatkan argumentasinya. Ketika dia mencomot nama beberapa sahabat yang utama yang pernah tinggal di Suffah, singgah di Suffah, ya, untuk menguatkan bid'ahnya. Tuh lihat yang tinggal di Suffah, tuh lihat begitu. Nah, ada tujuan-tujuan buruk. Lanjut, wa'amal ansar. Wa'amal ansaru falamnya kunu min ahli Suffah. Baik, orang ansar enggak pernah jadi ahli Suffah karena mereka punya tempat tinggal di situ. Ya, lanjut. Kadzalika akabirul muhajirin fa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubairi wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah bin al-jarrahi wa ghairihim lam yakunu min ahli sufati. Baik. Kalau orang Ansar enggak, mereka telah Allah tegaskan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah tinggal di Madinah, mereka sudah di situ. Ya, mereka punya rumah, punya mazari. Ya, mereka enggak butuh ke sufa. Sufa itu untuk orang-orang yang kebutuhan apa butuh saja tinggal di situ. Ya. Bukan karena ada kespesialan nilai-nilai tertentu ya, sebagaimana disangka orang-orang sufi. Yang tinggal di sufa karena kaum muhajirin enggak punya tempat tinggal. Orang Ansar enggak. Taib barakallahu fikum. Demikian pula dengan para pembesar sahabat yang lainnya seperti pembesar-pembesar muhajirin seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, Talha, ya. Zubair, Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah dan yang lainnya, mereka tidak menjadi ahli sufa. Karena enggak ada kespesialis, enggak ada keistimewaan tertentu. Ya. Orang-orang yang berkebutuhan aja. Bukan karena ada nilai-nilai keistimewaan sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, karena memang enggak punya tempat tinggal waktu itu. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa ghairihim lam yaku, ini hampir 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga ya, kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, wa ghairihim lam yakunu min ahli suffah. Mereka bukan kalangan ahli suffah. Nah. Terus lanjut, Pak Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ruwiya annahu kana biha gulamun lil mugirah dada'al berarti mugirah bani suhbata. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadza wahidun min sab'ah. Baik, diriwayatkan qad ruwiya, berarti kan diriwayatkan. Ya, diriwayatkan. Bahwasanya budaknya milik Mughirah memiliki budak lagi. Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah bin Ibnu Abi Amir, Abi Musa, min kibar sahabah, ya. Baik, barakallahu fikum. Budaknya Mughirah memiliki budak lagi. Jadi ini budaknya budak. Ya, dan Nabi sallallahu menyatakan, ini klaim mereka, qala hada, ini budaknya Mughirah, salah satu wahidun minasabah, dari 7 wali. Wahidun minasabah. Ya, terus lanjut. Wa hadza haditsu kadzibun bi ittifaqi ahli ilmi. Taib, hadis ini dusta berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, terutama ulama ahli hadis. Nah, ini. Sabah al-Aqtab inda Sufiyah. Jadi sabah itu maksudnya apa? Sabah al-Aqtab. Jadi 7 wali kutub. Ya. Sabah al-Aqtab, 7 wali kutub. Nah, Masya Allah, ini yang dikatakan ya oleh kaum sufi. Ini budaknya budak Mughirah adalah salah satu dari ya 7 wali. Nah, terus wa in kana qad rawahu Abu Nu'aim. Nu'aim fil hilyatihi. Walaupun Abu Nu'aim meriwayatkannya di kitab Al-Hilyah. Ya. Kitab namanya Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia. Ya, di situ disebutkan biografi para wali. Ya, terkadang riwayat-riwayatnya batil ya, wah. Nah, termasuk di antaranya riwayat ini. Saya punya bukunya di rumah. Kalau mau baca datang ke rumah. Nah. Ada sekian jilid. Terus lanjut Raymond. Wa kadzalika kullu haditsin yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi adadil awliyai wal abdali wan nukba'i. Hah? Nukba'i. Taib nukoba. Terus? Wan najba'i. Nujaba. Wa autali. Wa akobi. Mislu salasati. Au arba'atin, au sab'atin, au isna'i asaro, au arba'ina, au sab'ina, au salasa, salasa mi'atin au salasa mi'atihi wa salasata asaro awil khutbah al-wahida awil gausu wal-wahidu walaysa fi dhalika say'un sahihun anin nabi sallallahu alaihi wasallam walam yantik as-salatu bisay'in min hadhil al-fadi illa bilabzil abdali. Baik. Wakada kullu, demikian pula hadis palsu ya semuanya. Setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang jumlah para nabi, para wali, ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, mengenai al abdal, ya, 7 orang. Abdal ini 7 orang wali. Ya, jika salah seorang di antara mereka pergi, maka ia akan meninggalkan sosok yang sama seperti diri dia, mendengar ini. Kemudian nukhoba, orang yang tahu batin orang lain, dia ngerti gitu, bisa nilai, ini nukhoba namanya. Ini istilah orang sufi ya. Ya, juga nujaba, yaitu nujaba ini adalah 40 orang. Ya, yang apa namanya? Sibuk menanggung beban makhluk. Nauzubillah. Kemudian autad, ini yang menjaga timur, barat, utara, selatan. 4 orang yang menjaga 4 arah, timur, barat, utara, selatan. Ya. Itu ada aja. Aktob. Autad itu 4 orang ya. Kemudian aktob, wali kutub. Wali yang menjadi pusat perhatian. Apa itu namanya? Ya pokoknya dia wali ya, aktob ini saya lupa ya gimana. Ada keterangannya dari Syekh Shalal Fauzan ini. Ya. Wali kutub, mana keterangannya ya? Kalau wali kutub dijelasin enggak di sini. Bentar saya cari syarahnya. Ya lupa ya. Pokoknya seperti itu wali kutub. Siapa sih yang sini yang pernah jadi sufi gulat? Hah? Enggak ada. Ya wali kutub pokoknya seperti itu. Wali yang dia menjadi pusat perhatian atau simpatik ya, seluruh makhluk karena hatinya yang jernih. Ya, semisal jumlahnya 4 orang, 7 orang, 12 orang, 40 orang, 70, ya, 313. Nah, kemudian ada al-kutub, wali kutub yang 1 orang. Falaysa fi dzalika syai'un sahihun. Semuanya enggak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yantiq as-salafu bi syai'in min hadhil alfat. Salaf pun enggak ada yang mengucapkan hal ini dengan lafaz-lafaz ini semua kecuali lafaz abdal aja. Ya. Enggak ada semuanya salaf yang mengucapkan hal itu kecuali lafaz abdal. Baru disebutkan. Nanti kita akan sebutin mengenai hal ini insyaallah. Subhanallah.